Mitra Bisnis, anggaran pendidikan kita yang sangat besar, 5 tahun terakhir sudah 20% dari APBN. Tahun ini saja 370 triliun dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, mayoritas untuk bayar gaji guru. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas, sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek. Bagaimana caranya menghabiskan anggaran sebesar itu? Terbukti dari hasil tes internasional di bidang matematik, sains, dan kemampuan pemahaman konteks, Indonesia di peringkat terbawah hanya sedikit lebih baik dari Ghana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sekaligus politisi Enggar Tias Tolu kita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya sangat, ya, kebetulan saya ketua umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia juga. Ya, memang menyedihkan, memprihatinkan mengenai pendidikan kita. Jadi, betul sekali. Dan mereka disibukkan dengan proyek, sedangkan kalau kita bagi dulu ya, di dalam beberapa tahapan atau beberapa hal. Yang pertama dari fisik saja dulu. Artinya kebutuhan fisik mulai dari sekolah dasarnya dan sebagainya itu, dari bangunan fisik itu, bukan saja kekurangan, tetapi dilihat dari kualitas, dan kita menyaksikan banyak yang roboh. Itu sedangkan anggaran itu tersedia. Tetapi tersedia anggaran dan penggunaan anggaran itu hal yang berbeda. Karena anggaran tersedia, penggunaannya tidak benar, dengan kualitas yang tidak benar itu satu soal. Kedua, kalau kualitas guru. Bagaimana guru dengan sertifikasi guru, itu lebih dari 110 triliun, itu data dari World Bank, untuk sertifikasi guru, tetapi tidak ada korelasi dengan peningkatan mutu, dengan kualitas. Jadi, karena apa? Banyak faktornya. Mereka dianggap robot. Yang kedua adalah persyaratan jam mengajarnya. Harus 24 jam, sedangkan dia tidak ada persiapan, tidak pakai persiapan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, sesudah itu, maka secara reaktif pemerintah membuat lagi kurikulum 2013. Yang kurikulum yang lalu tidak pernah ada evaluasi, maka sekarang dilakukan juga seperti ini, yang tidak dengan persiapan yang matang. Waktu yang lalu saya pernah meminta, tolong hentikan ini, berikanlah kepada pemerintahan yang baru nanti. Nah, apa perjalanan pemerintah baru ke depan yang ini adalah, kita minta benar, Menteri Pendidikan ini adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidik. Bukan latar belakang politik, bukan latar belakang orang yang hanya mendapatkan gelar profesor dan doktor saja, tetapi betul-betul pedagog yang dedicated, yang mengenal mengenai masalah ini. Sedangkan kalau kita semua tahu bahwa pendidikan itu masa depan dari bangsa. Kita ini bisa menjadi bangsa kuli, tetapi kita juga bisa bersaing, apalagi setelah 2015 dengan terbuka kita, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan ini, maka kita, masa depan kita, generasi berikutnya ini akan menjadi soal. Jadi memang benar-benar memberikan perhatian pada pendidikan, itu menjadi prioritas pada pemerintahan yang mendatang. Bagaimana dengan pengalokasian anggaran, Pak? Banyak kritik di mana alokasi selalu tidak merata. Dan Anda bisa, dan kita bisa saksikan juga, tiba-tiba bahwa Presiden memberikan beasiswa pada hari pemilihan umum. Dan juga di pertebaran mereka, beasiswa yang tidak ada kriteria yang jelas, para income anggota Dewan menebarkan semua itu. Penggunaan jumlah alokasi anggaran itu dengan penggunaannya, dengan posting anggarannya itu, syarat sekali dengan muatan-muatan politik atau kepentingan-kepentingan politik, kepentingan elit politik. Dan ini kita harus silangkan ini. Dan kita bahkan meminta KPK untuk memeriksa ini semuanya nanti. Dan itu jahat sekali. Karena itu yang dipertaruhkan dalam masa depan bangsa. Demikian pengusaha sekaligus politisi Enggar Tias Tolu kita. Saya Wendy Lim.